Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala al-khairu wasyarr, yaitu kebaikan dan kejelekan terkait dengan al-qada wal-qadar, terkait dengan takdir. Nah, Zakaria. Afan. Qala al-muallif rahimahullah wa yashhadu ahlu sunnah wa ya'taqiduna anna al-khayra wa syarra wa naf'a wa ad-durra wal hulwa wal murra bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi la maradda lahuma wa la mahis wa la mahid anha wa la yusibul mar'a illa ma kutiba aw ma katabahu lahu rabbuhu walau jahidal khalqu an yanfa'ul mar'a bima lam yaktub bima lam yaktub humllahu lahu lam yaqdiru alaihi walau jahidu an yadurruhu bima lam yaqdihillahu alaihi lam yaqdiru ala ma warada bihil khabar an Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam bab ini al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan, membahas tentang akidah al-sunnah dalam permasalahan rukun iman yang keenam, al-qada wal-qadar. Nah, kita mengetahui rukun iman ada enam: antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal wabil qadari khairihi wa syarri. Tentang permasalahan al-qadar, yang baik dan yang buruk. Walaupun pada hakikatnya al-khair wa syar, kebaikan atau keburukan pada takdir yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, itu di sisi hamba tersebut atau di sisi manusia. Nah, karena kita meyakini bahwa seluruh perbuatan Allah dan sifat-sifatnya itu tidak ada yang jelek. Semuanya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah sifat al-kamal, sifat yang sempurna. Seluruh yang Allah lakukan itu pada hakikatnya baik. Nah, tapi kejelekan tersebut dari sisi perhitungan manusianya, di sisi makhluk, seperti itu. Maka musibah yang menimpa manusia atau kejelekan yang menimpa manusia atau kemaksiatan, kekufuran dan yang lainnya, kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan hikmah yang luar biasa. Bukan pada zat perbuatan tersebut yang Allah kehendaki, tetapi Allah kehendaki dengan hal-hal tadi, ada sesuatu di balik tersebut yang dengannya Allah mencintainya. Dan ini telah lewat bersama kita pembahasannya. Seperti itu. Al-musibah, ketika seorang dapat musibah, kemudian berserah diri kepada Allah, kemudian bersabar, maka dengan kesabaran tersebut, dengan adanya musibah tersebut, diharapkan manusia bersabar, yang di mana sifat atau perbuatan sabar ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menciptakan kufuran, kemaksiatan, kebidahan dan yang lainnya, maka di balik semua ini ada kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Dengan adanya hal-hal yang jelek ini, banyak ibadah-ibadah yang besar dan yang mulia. Bukankah seperti itu? Hah? Alaysa kadzalik? Seperti Abu Reza? Nah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah yang besar, perkara termasuk perkara yang paling mulia dalam agama ini. Sampai-sampai disebut oleh sebagian ulama, hampir-hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Hampir. Karena memang ad-dinun nasiha. Mau tahu agama? Agama itulah an-nasiha. Nah, agama Islam isinya nasihat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Nah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa? Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus wa tu'minuna billah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan setelah amar ma'ruf nahi munkar. Apakah mungkin ada amar ma'ruf nahi munkar kalau tidak ada kejelekan? Ada? Ingkar munkar ada? Apa yang mau diingkari kalau tidak ada kejelekan? Nah. At-taubah. Apa? Seseorang mau bertobat dari apa ketika dia tidak berbuat? Kemaksiatan, kekufuran, kebidahan, dan yang lainnya. Nah, seorang masuk Islam ya karena ada kekufuran, ada kesyirikan. Adanya jihad karena ada kekufuran, kesyirikan. Sehingga barakallahu fikum, nanti akan datang bersama kita bahwa al-khair wa syar ini hak semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kejelekan tersebut dinisbahkan atau sesuatu kejelekan tersebut adalah di sisi makhluk. Makanya nanti akan datang bersama kita bahwa yang namanya kejelekan itu dinisbahkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah yang mentakdirkan, walaupun Allah yang menciptakan kejelekan tersebut. Nah, tetapi mimba bil adab, yang pertama kita beradab bersama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebut oleh mualif di sini bahwa ahlus sunnah mempersaksikan dan meyakini bahwa sungguhnya kebaikan dan kejelekan, an-naf'u wad-dharr, sesuatu yang bermanfaat dan yang memudaratkan, al-hulu wal mur, sesuatu yang manis, artinya bukan manis rasa, tetapi yang baik. Walmur, sesuatu yang pahit. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqadaillahi ta'ala wa qadarihi. Dengan takdir Allah dan qadanya. Walfarku bainal qada wal qadar. Perbedaan antara qada dengan qadar, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, al-qada itu catatan takdirnya. Adapun al-qadar, yaitu takdir itu sendiri ketika terjadi, nah itu qadar. Nah, seperti itu. Ini kalau disebutkan secara bersamaan. Adapun apabila disebutkan secara terpisah, ya al-qadha itu mencakup al-qadar, wal-qadar mencakup al-qadha. Barakallahu fikum. La maradda lahuma, wala mahisa, wala mahidanha. Tidak akan bisa yang menolaknya. Sesuatu yang ditakdirkan ini pasti. Tidak akan ada sesuatu yang bisa menolaknya. Wala mahis. Tidak akan ada jalan terpisah, jalan keluar. Wala mahid, sama. Tidak akan bisa berpisah. Anha, dari takdir ini. Kita mau enggak mau pasti. Nah, wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbuhu. Nah, di sini fungsi kita beriman dengan takdir. Baik. Terkhusus ketika kita ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang menyakitkan, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan hati. Ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang sifatnya hissi dan sifatnya maknawi. Hissi adalah sesuatu yang mahsus, bisa dirasakan. Nah, terlihat oleh mata. Kecelakaan, saudara meninggal, anak sakit, tertimpa musibah, dan yang lain-lainnya. Ini sesuatu yang tidak mengenakan. Makanya di sini disebutkan al-mu'alif datang dengan berbagai macam ibarat. Al-khair wa syar. Kebaikan, kejelekan. Wa naf'u wa dar. Sesuatu yang bermanfaat dan yang memudaratkan. Wal-hulu wal-mur. Sesuatu yang manis, yang enak. Wal-mur. Sesuatu yang pahit. Pahit bagi diri kita. Pahit bagi perasaan kita. Nah, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang sifatnya maknawi. Terkadang kita dengan saudara kita ada sesuatu yang membuat jengkel kita. Nah, perbuatan ulah saudara kita, ucapan saudara kita menjengkelkan kita. Ini sesuatu yang pahit. Seperti itu. Atau terkadang hati kita dilanda sesuatu yang menyedihkan. Dilanda sesuatu yang membuat kita marah. Dilanda sesuatu yang membuat... Ini satunya semuanya sifatnya mur, pahit, tidak nyaman. Baik. Kalau sudah tahu seperti ini kita, semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkaranya itu bukan perkara bagaimana kita mau menghindar dari perkara ini. Mustahil. Iya kan? Mau kita menghindar atau bisa kita menghindar dari takdir Allah? Enggak. Baik, kalau sudah tahu perkara yang seperti itu, takdir yang jelek terkhusus. Yang baik jelas, enggak ada orang bermasalahkan takdir yang baik. Tapi takdir yang buruk, yang tidak mengenakkan fisik dan hati, mau enggak mau ya pasti menimpa kita. Itu memang sudah tertulis. Pasti. Ada dua hal ketika kita menghadapi hal ini. Pertama, kita hadapi dengan cara yang baik. Atau kedua, kita hadapi dengan cara yang tidak baik. Dalam kondisi dua-duanya, pasti takdir tersebut akan menimpa kita. Maka tinggal dipilih. Kita dihina. Kita timpa musibah. Kematian saudara kita. Saudara kita atau... orang lain mengejek kita. Semua sesuatu yang pahit. Kalau sudah takdir, menimpa kita. Mau kita marah, ya tetap menimpa. Mau kita emosi, ya tetap menimpa kita. Mau kita pukul-pukul pipi, sebagaimana adat sebagian orang-orang jahiliyah, sobek-sobek baju, nangis sampai nangis darah, ya tetap menimpa kita. Mau pingsan 1000 kali ketika saudara atau anak, atau orang tua meninggal, tetap menimpa kita. Sehingga perkaranya bukan perkara bagaimana kita menghindar, tetapi perkaranya adalah bagaimana kita menghadapinya dengan cara yang paling baik. Ima dapat pahala atau dapat dosa. Ima kita marah atau kita sabar. Dua-duanya pasti akan datang. Tinggal kita pilih yang mana, kan gitu. Nah, kalau kita marah, kita kemudian bersedih terlalu mendalam, sampai akhirnya memukul-mukul pipi atau merobek-robek baju. Atau misalnya akhirnya kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan emosi, ya tetap menimpa kita. Akhirnya ketika kita hadapi dengan cara seperti ini, ya kita sendiri yang rugi, enggak dapat pahala. Tapi kalau kita hadapi dengan ridha, dengan sabar, dapat pahala, tetap menimpa kita. Barakallahu fikum, ini fungsinya kita beriman dengan al-qadha wal qadar. Nah, dengan itu kita kalau mengingat permasalahan ini, ya, hati kita bisa menjadi lebih tenang. Nah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini kita ketika kita beriman dengan takdir agar kita tidak putus asa. Nah, coba antum lihat. Allah di sini menyebutkan hal-hal yang sifatnya negatif. Takdir sudah ada. Itu apa? Ya sudah kalau gitu jangan putus asa. Nah, kan sudah takdir, mau diapa-apain enggak akan bisa berubah. Pasti akan menimpa kita. Nah, wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu bangga atau senang. Biasa, artinya dihadapi dengan sifat yang sesuai dengan kondisinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu tadi, ketika kita beriman dengan takdir al-qadha wal-qadar, maka hati ini kalau kita yakin itu bisa lebih legowo. Walaupun tingkatan orang yang mendapatkan musibah itu ada empat. Ada yang bisa menyebutkan? Pernah ini yang sampaikan, walaupun mungkin sudah agak lama. Akhragi, ada empat tingkatan. Nah, ada yang masih ingat Abu Abdurrazak? Orang ketika ditimpa musibah itu ada empat tingkatan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Hah? Abu Ihsan ada? Masih ingat Abu Ihsan? Terserah mau dari atas atau mau dari bawah. Apa? Yang pertama? Yang tidak ridho. Nah, yang berikutnya sabar. Yang berikutnya lagi di atasnya ridho. Syukur enam. Ahsantum barakallahu fikum. Ini tingkatan orang yang timpa musibah. Yang pertama bukan dari doa tapi marah, tasakhut. Seperti itu. Ini tingkatan paling rendah. Saudaranya meninggal, enggak terima dia. Mobilnya atau kecelakaan, marah terhadap takdir ini. Seperti itu. Nah, memukul-mukul dirinya, menyesali, meratapi. Ya khalas, tingkat yang seperti ini dosa hukumnya, haram. Nah, tingkatan yang berikutnya adalah as-sabr. Ini tingkatan wajib. Orang ketika ditimpa musibah, wajib untuk bersabar. Apa itu sabar? Sabar itu habsun nafas. Mengekang diri. Menahan diri. Ini sabar. Ya. Ini tingkatan wajib. Orang ketika ditimpa suatu musibah, timpa suatu yang tidak mengenakkan, wajib untuk bersabar. Tingkatan berikutnya adalah ar-ridha. Apa bedanya sabar dengan ridha? Sabar itu bisa jadi hatinya itu masih belum terima. Masih belum terima, atau bisa dikatakan masih belum ridha dengan al-maqdurat. Antum bedakan. Masih belum ridha dengan kejadiannya, bukan dengan takdirnya. Dengan kejadiannya. Ya. Ini sabar. Tetapi dia menahan. Jiwa yang dia berkecamuk ini dia tahan. Sehingga dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dengan itu dia mengingkari takdir. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dengan itu menunjukkan bahwa dia ini tidak terima dengan takdir ini. Ini sabar. Dan orang ini mendapatkan pahala yang besar. Baik. Adapun ridha, orang ini ketika ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, bukan hanya sabar, itu sudah jelas, bahkan hatinya pun qalbuhu yatma'in, mutma'in. Hatinya itu tenang karena dia tahu sudah takdir, mau gimana lagi. Tenang, hatinya enggak guncang. Enggak berkecamuk hatinya. Terima, pasrah sudah. Apalagi perbuatan dan ucapannya. Makanya tingkatan ridha ini lebih tinggi. Tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu adalah asyukur. Walaupun jangan dipahami bahwa syukur itu kemudian dia senang, tersenyum, bahagia, tidak. Nah, tapi dia paham ketika dia ditimpa musibah, yang dimana dia memiliki kewajiban untuk bersabar, yang dimana dia beriman bahwa musibah ini telah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, dia paham kan itu. Ketika dia ditimpa musibah, ya Allah, sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mau apa lagi? Mau enggak mau pasti akan datang. Dia hatinya tenang. Yang dengan itu dia paham, ketika hatinya tenang, dia sabar, dia akan mendapatkan raf'ud darajat wa takfirudz dzunub. Derajatnya ditinggikan dan dosa-dosanya dihapus. Dari sisi itu kemudian dia bersyukur dengan ada yang musibah ini. Dia tidak meminta musibah. Tapi ketika dia tahu bahwa ditimpa musibah itu wajib untuk bersabar, ketika dia tahu hatinya itu ridha, maka dia akan dapat pahala. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya, akan dinaikkan derajatnya. Dia tahu ini. Akhirnya dia bersyukur ketika ditimpa musibah tersebut. Nah ini, tingkatan tertinggi. Nah, walaupun yang namanya syukur itu tidak menghilangkan yang namanya rasa rahmah. Ya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam itu imamul muttaqin, imamus syakirin, imamu as-sabirin, imam seluruhnya dalam perkara yang baik. Toh ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menangis ketika anaknya meninggal. Ketika Ibrahim meninggal, menangis. Sahabat agak bertanya. Ya karena dipahami Rasulullah itu orang yang paling tegar ketika mengalami musibah. Orang yang paling ridha ketika melihat lo kok menangis. Bertanya sahabat. Pertanyaan yang wajar. Dikiranya, nah gitu, dikiranya. Nah, makanya kemudian para sahabat bertanya, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" Nangis, tanya, "Apa ini ya Rasulullah?" Jawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innaha rahmah." Innaha rahmah. Tangisan ini itu tangisan rahmah. Nah, ini bagus. Nah, ketika ada saudara kita meninggal, saudara kita sakit, kita menangis, sekedar menangis, tidak berlebihan. Ini malah bagus. Berarti menunjukkan bahwa kita masih ada sifat rahmah dalam hati kita. Nah, orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, kemudian kita ini menangis, ini bagus. Malah, kalau kita ini tidak menangis, atau tidak bersedih, sedih rahmah atau tangisan rahmah, ini mencuri, artinya hati kita keras berarti. Faham tuh ya ikhwan? Nah, sehingga tangisan itu tidak menunjukkan melulu sesuatu yang kurang bagus, tidak. Tergantung, lihat konteksnya. Nah, ketika tangisan itu menunjukkan tangisan rahmah, nah ini harus. Ar-Rahimun, Yarhamuhumullah, Irhamu man fil ard, Yarhamukum man fis sama. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang memiliki rahmah, sifat rahmah, itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan, "Irhamu man fil ard." Bersikap rahmahlah engkau kalian kepada seluruh yang ada di muka bumi. Sifat rahmah itu bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan. Nah, kita berbuat baik kepada hewan, burung, kucing, kita kasihan. Sedih ketika misalnya ada hewan ini terlindas mobil. Sedih, kasihan, ini bagus, ini sifat rahmah. Bahkan ketika kita mencium anak-anak kita, ya, ini juga bagi kita memiliki rahmah. Salah seorang ada sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, engkau pernah mencium anakmu yang ini, yang itu, yang tidak? Kata Rasulullah SAW, mana sifat rahmahmu? Engkau tak memiliki sifat rahmah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dibedakan permasalahan ini. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kalau kalian bersikap rahmah kepada penduduk bumi, ya, maka Allah akan merahmati kalian. Makanya Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Tapi jangan dipahami rahmah itu hanya bersikap lembut saja. Rahmah tempatkan pada tempatnya. Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmatnya Rasulullah SAW kepada khawarij, bunuh. Nah, kan gitu. Nah, ini bentuk rahmah. Daripada orang seperti ini semakin menjadi-jadi dosanya, lain adraktuhum laqataltuhum qatla'at. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Kalau aku mendapati mereka, niscaya aku akan bunuh mereka. Nah, ini rahmatan lil alamin seperti ini. Tempatkan pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Ini empat tingkatan ketika orang mendapati musibah. Ini penting ya ikhwan. Bab permasalahan takdir kepada iman yang baik ataupun yang buruk ini penting. Ini juga akan mempengaruhi kita untuk kemudian kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatunya termasuk rezeki. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang tadi ini yang diisyaratkan oleh mu'alif, hadis Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas sembari mengatakan, ya gulam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, faidhasta'anta fasta'in billah, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in, lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahullahu lak. Nah, walau ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Naam. Kalau seandainya ya gulam, wahai anak, ini Ibnu Abbas, coba lihat betapa pentingnya permasalahan tarbiyah anak. Rasulullah alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil sudah menanamkan akidah. Gulam Ibnu Abbas ketika hidupnya atau meninggalnya Rasulullah SAW masih muda. Nah, ketika meninggalnya, artinya sebelum meninggal lebih muda lagi. Oleh Rasulullah SAW dibonceng, diajari, wahai gulam, wahai anak. Nah, ihfadillah, jagalah agama Allah, hak-hak Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ketika engkau menjaga agama Allah, maka engkau akan dapati Allah berada di hadapan engkau. Akan dapati Allah akan menolong engkau. Nah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Coba lihat anak kecil seperti ini. Apabila engkau minta, mau minta tolong, maka tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui wahai anak, kalau seandainya umat ini bersepakat seluruhnya untuk memberi engkau manfaat, niscaya mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali apa-apa yang sudah Allah takdirkan kepada engkau. Ini akidah, ini perkara usul. Ditanamkan kepada hati anak ini kepada Rasulullah, dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mulai kecil dibimbing. Nah, tidak kemudian ditakut-takuti dengan kau nangis, awas ada orang gila. Awas ada apalagi? Nah, itu anjingnya, dan yang lain-lainnya. Kenapa rewel anak ini enggak berhenti-berhenti, enggak nemu cara? Gimana ini? Akhirnya takut-takutnya seperti itu. Wah, ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, enggak usah takut, kurang lebih seperti itu. Kalau umat bersepakat seluruhnya untuk mencelakakan engkau, tidak ada yang bisa mencelakakan engkau kecuali apa-apa yang Allah takdirkan. Nah, ini interbiah. Nah, barakallahu fikum. Qala Allah azza wa jalla, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyentuhkan kepada engkau bidur, nah kalau lebih seperti, tapi artinya kalau Allah timpakan kepada engkau kejelekan, berarti di sini kita mengetahui bahwa ad-dur, kejelekan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fala kashifa, tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita ditimpa musibah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan kembali kepada dukun, bukan kembali kepada yang lainnya, bahkan bukan kembalinya kepada hawa nafsu kita. Bagaimana kita kembali kepada hawa nafsu kita? Ya tadi itu, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang kita pinginnya, biar plong sekalian, alasannya seperti itu. Ya plong sekalian masuk ke neraka, tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi engkau, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, luar biasa dulunya, enggak ada yang nganggap. Oh ya subhanallah. Takdir memang ya ikhwannya. Dapat rezeki banyak. Wah. Kemudian mampu untuk, karena kalau lanjutkan akan ketahuan siapa orangnya, tapi enggak usah. Intinya subhanallah, memang takdir ya ikhwan. Mau statusnya dia apa, udah rezekinya dia, walaupun dia bukan karyawan, bukan pegawai, bahkan bukan presiden, bukan raja, ya subhanallah. Hatta dia statusnya kalau orang terkaya atau apalagi. Nah, kalau memang sudah Allah takdirkan habis hartanya, habis. Kalau takdirkan hartanya banyak, tapi enggak pernah namanya rasa as-sakina wa tumanina di hatinya, barokah enggak ada, merasa kurang terus. Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ghina ghina nafs. Kekayaan itu kekayaan hati. Nah, ini yang kita pupuk sekarang. Bukan kekayaan materi pada hakikatnya, walaupun kita butuh sama materi. Nah, barakallahu fikum. Wa min madzhabi ahli sunnah wa tariqatihim ma qaulihim bi anna al khaira wa syarr min Allah wa bi qada'i annahu la yudafi Allah ta'ala ma yatawahhamu minhu naqsun 'ala al infirad. Nah, ini penting. Termasuk madzhab ahli sunnah wal jamaah dan tarikahnya mereka dalam permasalahan qadar ini, walaupun keyakinan mereka bahwa al qadar yang baik dan yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi ya, ini penting. Bahwa yang namanya sesuatu yang dianggap sesuatu itu adalah sesuatu yang nakes, sesuatu yang kurang, yang jelek, yang tidak bagus di sisi kita, maka tidak boleh diidhofahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mu'alif beri contoh. Fayuqal. Nah, maka dikatakan contohnya. Kemudian kita mengatakan, ya khaliqa al-kiradah. Nah, ini enggak boleh. Wahai pencipta para monyet. Duh, enggak ada yang mengingkari bahwa Allah yang menciptakan hewan-hewan, bahkan babi dan monyet semuanya. Allah yang menciptakan. Tapi kemudian enggak layak. Kemudian kita kemudian berdoa kepada ya Rabb, ya khaliqal kiradah, yang ya wahai pencipta monyet-monyet. Ini bukan adab. Ya khaliqal kiradah wal khanazir, ini pencipta monyet dan babi. Nah, raja saja, ini di dunia, maaf saja ya. Coba, kita ingin memuji raja, memuji penguasa, disebutkan, kita menafikan, Pak Raja, kamu ini, engkau ini memang bukan seorang anak pezina, engkau ini bukan maling, engkau ini bukan begal. Kira-kira ini tambah bangga sang raja ini, atau malah tambah marah? Nah, ini orang kurang aja kan gitu. Tapi beda kan jadi, ya raja, engkau ini karim, masya Allah, engkau aziz, engkau ini memang mulia, engkau langsung dikasih 1000 dinar. Nah, makanya penyair-penyair itu dahulu ya, ketika ya memang penyair jeleknya ya, suka yang memuji penguasa-penguasa, yang disebutkan seperti itu. Enggak tersebutkan, engkau ini bukan anak pezina, engkau ini bukan korengan, engkau ini enggak panuan, engkau ini, marah kan. Maka, Rabbul Alamin ahad lebih berhak. Seperti itu. Di sini disebutkan, wahai Rabb, sang pencipta monyet dan babi, wal khanafis. Khanafis ini hewan yang apa? Khanfas. Wal ji'lan, nama-nama hewan yang rendah-rendah semua. Wa in kana la makhluq illa wa rabb khaliquhu. Kata mualif ini, walaupun tidak ada seorang makhluk pun kecuali memang Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Wa fi dzalika warada qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi du'a istiftah salah. Yang demikian ini makanya warid ucapan Rasul alaihi salatu wasallam dalam doa istiftah salat, tabarakta wa ta'alait wal khaira fi yadayka wa syar laysa ilaika. Naam. Wal khair ada di tanganmu ya Rabb. Adapun syar tidak dinisbahkan kepada engkau. Ini thariqahnya ahlus sunnah. Ada dalilnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan ma asabaka min hasanatin fa minallah. Wa ma asaba, ini dalam satu ayat, dalam runtutan ayat yang sama. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ini diambil dalil oleh siapa? Bahwa kebaikan itu apabila menimpa engkau berarti dari Allah. Apabila engkau ditimpa kejelekan itu dari dirimu. Ini dalilnya siapa? Ya yang orang-orang yang ngawur tentunya ya. Dalilnya siapa? Siapa kelompok sesat yang akhirnya bisa berdalil dengan ayat ini? Kejelekan itu dari dirimu. Hah? Siapa? Hah? Qadariyah, nah ahsan tabarallah. Qadariyah mengatakan apa? Bahwa Allah itu tidak berbuat jelek, tidak menciptakan maksiat. Itu dari diri kita sendiri. Kita yang ini Qadariyah. Ya tentunya bukan seperti itu memahaminya. Coba. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ini jelas. Wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Apa-apa yang menimpa engkau dari kejelekan, maka dari dirimu. Ai dengan sebab dosa, dengan sebab ulah, tingkah, laku, perbuatan engkau. Ini ya ikhwan, kalau kita perhatikan fitrah, itu perhatian fitrah saja. Makanya kalau enggak, kadang kita penting mencermati tingkah laku orang-orang yang masih memiliki fitrah. Entah orang ini karena tinggal di pedalaman atau anak-anak kecil yang masih fitrah. Fitrah saja, tidak mengingkari hal ini. Coba lihat. Dalam perbuatan kita saja. Anak-anak, ya atau kita lah. Ketika diberi kebaikan oleh orang, masya Allah orang ini baik. Sebutkan. Coba, anak-anak nakal, satu dengan yang lain. Kelas satu nih misalnya, wah rame di kelas, yang satu seperti ini, yang satu ini bangkunya dinaikin ini net, datang gurunya ngelihat diikop akhirnya, diikop ya dikasih hukuman. Dah selesai kembali, kamu sih. Padahal tahu itu yang mengikop gurunya, nggak bilang itu gurunya yang mengikop, wah itu guru kita yang mengikop, nggak dia gitu bilangnya, ya kan? Menunjuk pada mereka. Nah, artinya ikop sang guru tersebut dari guru itu yang mengikop. Tapi mereka paham, mengikop ini terjadi akibat ulah perbuatan mereka sendiri. Fitrah. Nah, fitrah manusia yang masih di atas sesuai dengan agama. Nah, ini. Maka sungguh disayangkan ketika dalam permasalahan takdir orang-orang ini. Tapi kalau sudah hawa nafsu ya sudah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa ma'nahu wallahu a'lam. Wa syarr laisa mimma yudhaf ilaik ifradan. Dan syarr kejelekan itu tidak dinisbahkan kepada engkau ya Rabb secara ifrad, artinya tersendiri. Tapi kalau kita katakan seluruh makhluk itu Allah yang ciptakan. Ya khaliqal alam misalnya. Wahai yang menciptakan seluruh alam. Nah, ini gak ada masalah. Ya seluruh alam walaupun mencakup ya yang baik dan yang jelek. Kan seperti itu. Nah ya termasuk tadi itu hewan-hewan yang tadi. Nah ini secara umum gak ada masalah. Tapi ifradan itu tadi maksudnya. Bersendirian. Ya khaliqa al-khanazir. Wahai yang sang pencipta babi. Ya ini gak layak. Waqasdan dan juga tujuannya seperti itu. Hatta yuqal fil munadah. Ya khaliqas syarr. Ya muqaddiras syarr, ini enggak pas. Wahai yang menciptakan syarr atau yang mentakdirkan syarr, ini enggak bisa. Wa in kana huwa al-khaliq, walaupun Allah yang menciptakan. Wal muqaddir lahum jami'an, dan Allah yang mentakdirkan keduanya bersama-sama. Walidzalika adafa al-khadir. Ya ini penting. Dalam ayat Al-Qur'an ternyata banyak hal ini. Maka dari itu kata mu'alif, al-khadir dalam kisahnya yang kita ketahui bersama Musa itu mengidhafahkan iradatul aib, keinginan yang kurang bagus di mata manusia, di mata Musa. Antum lihat ini sekarang ya, kejelekan ini pada hakikatnya ketika dipandang oleh manusia, itu mengidhafahkannya kepada dirinya. Faqala fima akhbarallahu ta'ala anhu biqaulihi. Antum lihat sekarang. Tahu kisahnya Khadir ya? Bunuh anak kecil, ya, melobangi kapal. Seperti itu. Sudah tahu ada di kampung orang zaman dulu kan enggak ada restoran. Datang suatu kampung enggak mau menjamu. Lah ternyata ada tembok yang mau runtuh dibetulkan. Nah, ini kan di mata Musa yang tidak tahu hakikatnya, ini kan jelek. Seperti itu. Nah, tapi pada hakikatnya di sisi Allah, ya Allah ada keinginan yang lain. Allah wahyukan kepada Khadir, dan Anda tahu kisahnya, ya. Seperti tadi, ini tadi. Ketika sesuatu tersebut yang di mata manusia itu jelek, Khadir itu menisbahkan kepada dirinya. Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha. Ini adapun safinah, kapal tersebut, maka kapal tersebut kata Khadir kepada Musa itu miliknya orang-orang miskin yang mereka ya'malun fil bahri, mereka kerja di bahar sebagai pelaut apa sebagai nelayan. Maka aku main di sini. Khadir menisbahkan kepada dirinya sesuatu yang kurang bagus ini di sisi manusia. Aku menghendaki agar aku atau aku berkeinginan untuk aku menjelekkan kapal ini di hadapan penguasa tersebut. Nah, jadi kalau kapal ini punya cacatnya, ya raja yang suka ngambil merampas hartanya orang itu ngeliat, alah ini barang jelek, ya kan? Musa kan heran, itu kapal punya orang miskin kok kamu ini lobangi, kok dibikin bocor, seperti itu. Nah, Khadir jelasin itu loh, di situ ada raja ini penguasa ini zalim, bengis, tahu ada orang punya kapal, punya barang berharga, mesti akan diambil. Ya kan? Fa'aratu an aibaha. Maka aku, ini sesuatu yang aib, yang kurang, yang tercela ini, Khadir nisbahkan kepada dirinya. Tetapi, ini. Walamma dzakara al-khair wal bir war rahmah adafa iradataha ila Allah azza wajal. Faqala, adapun untuk perkara yang baik, maka keinginan tersebut dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membunuh anak kecil tadi, ya. Maksudnya apa? Khadir jelaskan kepada Musa. Fa arada rabbuka an yabluga ashadduhuma wa yastakhrija kanzuhuma rahmatan mir rabbik. Afwan, tentang yang dibangun tembok itu. Nah, maka kata Khadir, fa arada rabbuka, Rabbka engkau menginginkan. Untuk yang tercela tadi, aradtu, aku menginginkan. Nah, barakallahu fik. Adapun yang baik, fa arada rabbuka. Ini madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah ketika meyakini bahwa al-khair wasyar itu di sisi Allah, dari Allah semata, tetapi untuk kejelekan tidak boleh diidhafakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Dari ayat ini juga kita mengetahui bahwa yang namanya orang miskin itu belum tentu kemudian miskin itu sudah enggak punya apa-apa. Antum lihat dalam ayat tadi. Amma safina fakanat lil masakin. Kapal. Kapal ini barang berharga. Makanya Khadir melobang itu biar tidak diambil raja yang bengis tersebut. Kapal berharga, Masya Allah ini punya nilai. Ternyata orang-orang miskin punya kapal itu. Sehingga dipahami anak miskin itu bukan terus kemudian enggak punya motor, enggak punya mobil. Belum tentu. Belum tentu. Jangan dipahami seperti itu. Nah, miskin itu orang yang gak mendapatkan kecukupan dalam satu tahunnya. Mungkin dalam beberapa bulan dia bisa dapat uang, akhirnya dia butuh untuk beli mobil, karena kebutuhannya, karena yang lainnya, untuk dagangnya, tapi di bulan-bulan yang lainnya, betul-betul paceklik, habis, gak ada penghasilan. Tapi dia butuh dalam mobil, dia punya. Nah, artinya, jangan dipandang yang namanya miskin, jangan dengan itu kita berhak untuk memberikan zakat, atau memberikan kafarah. Itu hanya miskin tuh ya, tidak. Nah, bisa jadi, ya, miskin tuh punya motor bisa. Nah, min fakanat limasakin. Kapal itu punyanya orang-orang miskin. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau emang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Mohon diluruskan jika mana salah. Anda pernah dengar di ta'lim bahwa seorang hamba masuk surga bukan karena amalannya, bukan hanya karena amal ibadahnya saja, tapi karena sifat rahmah Allah. Mohon dijelaskan maksudnya. Ini kalau tidak salah sudah lewat pada pembahasan kita sebelum ini atau dua pertemuan sebelumnya. Sebelum ini, seperti itu ya, begitu Pak Amir? Nah, berarti dibantu. Berarti gimana jawabannya Pak Amir? Apakah betul seorang hamba itu masuk surga bukan hanya karena amal ibadahnya saja? Betul Pak Amir? Tapi karena sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Berarti bagaimana penjelasannya Pak Amir? Nah, ini murojaah ini. Pak Amir ini insya Allah paham, tapi bukan tipe orang yang mampu mengibaratkan dengan ucapan dan kata-kata. Biasanya dengan perbuatan kalau Pak Amir ini. Siapa yang bisa membantu menjelaskan? Endaman? Abu Khadijah. Ah, fadal. Betul, seorang hamba itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya semata, tapi karena rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Murni keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, siapa yang bisa membantu menjelaskan? Abu Reza? Harus bisa dong. Akh Azwar, fadal. Betul, ya. Bagaimana penjelasannya? Untuk memilih. Karena kita tidak tahu apa kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Dan manusia beri kemampuan untuk memilih. Ya anggap masuk surga kita. Mudah-mudahan ya. Amin. Tapi apakah masuk surganya kita itu karena amalan kita? Atau murni semata keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Maka jawabannya iya. Semata-mata murni rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya bagaimana? Kan gitu sekarang. Nah, Abu Zulfa. Gimana? Bentuk rahmat Allah dengan artinya diberi taufik itu bisa beramal. Seperti itu. Ini tidak salah, tapi bukan dari sisi itunya. Ada yang tahu kira-kira? Hah? Masalah imba? Fadal. Coba, iya. Gak ada, pokoknya gak usah tak mumpung di sini. Bismillah. Kalau salah ya dibenarkan. Gimana berarti? Ahsan tabarakallah. Yang kedua yang tepat. Atau yang pertama apa? Apakah kita tidak tahu diterima atau tidak? Ya anggap diterima misalnya, berarti kan masuk surga. Tapi yang betul adalah yang kedua. Murni semata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanya udkhuluha bima kuntum ta'malun. Ayat, banyak ayat yang lainnya juga. Masuklah kalian dalam surga bima dengan ba di sini itu bukan ba al-iwab. Bukan ba sebagai apa? Imbalan. Masuk surga karena imbalan atas apa yang kalian lakukan, bukan. Tapi ba di sini ba sababiyah. Sebab saja, dengan sebab amalan yang kalian lakukan. Karena kalau bukan karena rahmat Allah, kita manusia itu khata', banyak dosanya, banyak kekurangannya. Nah, kalau mau dihitung-hitung, kalau Allah itu mau imbalan ya, artinya berimbang, begini dibalas dengan begini, begini dibalas dengan begini, nggak ada kita pahala ini sangat kurang timbangannya. Tapi dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat amalan dibalas dengan 10 kebaikan, 100 kebaikan, ini yang 10.000, ini yang 1.000, bahkan tidak terhingga. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau Allah dengan sebab kalau dibilang Allah itu hanya sekedar adil saja, enggak memberikan rahmat dan keutamaannya, ya sudah, kalian berbuat satu amalan, pahalanya satu. Ya adil. Ya. Sama dengan dosa misalnya. Kalau dosa kan kita berbuat satu dosa, ya dikasih satu satu kemaksiatan dikasih satu dosa. Ya kan imbang. Kalau pahala diperbuat seperti itu, kalah masih timbangan kebaikan. Makanya kemudian dengan rahmat Allah dan keutamaannya kita berbuat karena ikhlas kita dilipat gandakan. Satu huruf 10 pahala kita dibaca. Padahal kita hanya berhak satu pahala, satu huruf satu pahala. Tapi dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah semata. Nah, bukan karena banyak kita beramal. Paham di sini ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi seperti itu penjelasannya. Yang lain? Nah, tafadhal. Nah, Tanju, pertanyaannya, madhabnya Qadariyah itu kan mengatakan ketika hamba bermaksiat, berbuat jelek, ini Allah berlepas diri, tidak menciptakan atau tidak, kan seperti itu ya. Nah, kata mereka enggak mungkin Allah menciptakan perbuatan ini, kemudian Allah orang masukkan orang ini ke dalam neraka. Berarti ini Allah berlepas diri, Allah Maha Suci dari hal-hal yang jelek seperti ini. Ya kan? Dengan tadi itu, bahwa kejelekan dinisbahkan kepada makhluk. Artinya, Qadariyah itu mengingkari bahwa seluruh perbuatan, termasuk kejelekan, itu Allah yang ciptakan. Mereka ingkari ini. Dengan hujah, mereka ingin mensucikan Allah dari hal-hal yang jelek. Ini Qadariyah. Adapun di sini masalah menisbahkan, itu mimba bil adab. Karena ketika Allah memberikan sesuatu yang jelek pada kita dari Allah ya, itu dengan sebab dosa kita, ulah tangan kita, maka kita nisbahkan kepada kita. Enggak mungkin Allah kemudian semata-mata memberikan sudah tanpa ada sebab seperti itu. Nah, yang kedua, itu tadi mimbabil adab. Anggap gak ada hubungannya. Tapi kok gak dikatakan gak boleh kita memanggil wahai pencipta babi dan monyet. Ini gak adab seperti itu. Nah, seorang penguasa di suatu negara, wahai penguasa apa misalnya, yang jelek-jelek disebut, marah dia. Nah, sehingga barakallahu fikum, beda. Kalau Qadariyah itu dasarnya karena dia mengingkari kejelekan itu adalah penciptaan Allah, takdirnya Allah, mereka ingkari. Tapi kalau ini mimba bil adab, nah, seperti itu. Baik? Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.